menurut saya kalimat thayyibah itu disediakan untuk kita sebagai satu bulatan, sebagai satu kesatuan. Pertanyaan yang masuk dari Mas Khairul Anwar di Sidoarjo. Pertanyaan seperti ini, Mbah Nun, saya mau sedikit bertanya tentang memahami lebih baik banyak beristighfar atau justru lebih banyak bersyukur. Karena ketika saya banyak beristighfar, saya tuh mikir, kok saya ini kayak nggak percaya banget kalau Allah itu Maha Pengampun. Nah, ini membuat dilema bagi saya, Mbah Nun. Mohon pencerahannya. Ya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah dan sempit, sangat terbatas ya. Makanya di Ma'iyah itu ada ide untuk tidak hanya sudut pandang, sisi pandang, tapi juga lingkar pandang, jarak pandang, resolusi ya. Pandang, ya. Sama sampai spektrum pandang dan seterusnya. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa kalau Anda lihat istighfar tok ora penak karo alhamdulillah. Iya. Kogian alhamdulillah ora penak karo subhanallah. Kogian subhanallah ora penak karo Allahu Akbar. Jadi menurut saya kita breakdown gini aja. Itu kan semua bagian dari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Iya. Jadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahaladzim la haula wala quwwata illa billah. Semua kalimat thayyibah yang kita semua sudah kenal gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat dari satu sisi, kita gatal dengan sisi yang lain. Sisi yang lain. Seperti yang Anda alami itu, kok astagfirullah terus toh? Apa Allah itu kurang pengampun sehingga kamu memperbanyak frekuensi astagfirullah? Tapi kalau kamu alhamdulillah lebih banyak, astagfirullah kurang, juga ada kompleks yang lain. Ya, muncul. Emang Allah itu relatif, bahwa Dia itu Maha terpuji itu kan enggak relatif, enggak usah kamu gas-gaskan, enggak usah kamu banyak-banyakkan, Allah tetap alhamdulillah tetap di Rabbil Alamin ya, gitu kan. Jadi menurut saya kalimat thayyibah itu disediakan untuk kita sebagai satu bulatan, sebagai satu kesatuan. Jadi yang paling gampang yang menurut saya kalimat thayyibah aja di seluruhnya. Iya. Sailing-ilingi. Jadi memang kalimat thayyibah itu kontekstual. Astagfirullah ketika kita merasa bersalah atau berdosa. Alhamdulillah ketika kita merasa bersyukur. Allah Akbar ketika kita merasa kagum, takjub pada Allah. Merasa kecil. Terus misalnya apa yang lainnya misalnya? Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allahu Akbar. Allahu ya terus la ilaha illallah ketika kita merasa agak kurang iman kita tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah dan seterusnya. Menurut saya itu ya nek ngomong-ngomong gampang aja diringkes saya kabeh rek. Sehingga semuanya jadi kita memakai satu wirid bulatan. Wirid bulatan istilah bukan baru ini. Wirid sisi, wirid sudut tapi bulatan. Bukan hanya lingkaran, tapi bulatan. Yeah. Itu lebih aman. Setiap sudut itu ada relativitasnya, setiap sisi ada batasannya, dan juga setiap sudut atau sisi itu ada kelemahan-kelemahannya kan gitu. Mending kita bulatan aja. Nah, dalam saat kita membaca wirid bulatan tadi, atau sebenarnya bisa juga Allah kan juga Maha Tahu, Allah juga Maha Kasih gitu ya. Ya Anda baca astagfirullahaladzim banyak enggak apa-apa. Dan di dalam hati Anda kasih tahu matur kepada Allah, tidak berarti saya tidak percaya kepada ampunanmu ya Allah, tapi aku ini adalah ekspresi dari rasa dosa saya, ekspresi dari rasa bersalah saya kepadamu kan, bisa juga kan gitu. Mudah-mudahan Allah menerima itu gitu ya. Kita memang begitu, tetapi kan Allah sendiri enggak segitu-segitu amat gitu loh. Iya, sebagai manusia layaknya memang merasa seperti itu ya Mbak. Kalau kita membaca tadi wirid bulatan secara utuh itu tentunya juga dengan kedalaman rasa pada parsialnya dengan kedalaman yang sama. Makanya ada atas sadar, bawah sadar, ada saluran darah dan oksigen tadi, terus ada sumbatan, ada kerak, ada kebuntuan dan sebagainya, itu harus kita beresin, harus kita semprot semua dengan niat yang baik kepada Allah. Ya. Seluruh kalimat thayyibah itu kan, kalau itu kan membereskan semua konteks. Ya, oke. Sampai semua. Gini, itu kan hitungan sisi, hitungan sudut, hitungan yang parsial ya. Ya. Sampai saya itu punya niat di awal tawasulan itu kita nyatakan kepada Allah, umpamanya ya. Ya Allah, kulta ya Allah, Allah tuhasibni wala uhasibtum. Engkau mengatakan kepada kami ya Allah, jangan menghitung-hitung aku supaya aku tidak menghitung-hitung kamu. Terus kita terusin jamaah. Wanakul ya Allah, wallahi lanuhasibtum wala uhasibna. Ya Allah, demi Allah kami tidak menghitung-hitung apa namanya apapun yang tanazul darimu, karena kami juga membutuhkan kamu tidak menghitung-hitung sampai setingkat itu kepada kami gitu. Nek dihitung-hitung tenan semua bun rokok kabeh soalnya. Nek karena perhitungan Allah kan sangat sangat berlapis-lapis dan sangat mendalam, sangat lembut. Innallaha latifun khabir kan. Latifun khabir. Iya. Jadi menurut saya itu kegelisahan yang sangat bagus dan mudah-mudahan dipuji oleh Allah. Amin. Tapi itu tidak usah menjadi penghalang kebiasaan kita untuk berwirid atau untuk berzikir, mengucapkan sesuatu kepada Allah. Ya. Gitu dok ya, tidak apa-apa menurut saya. Allah juga maha tahu lah. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nun. Mas Khairul Anwar, jadi saya kira dua jawaban Mbak Nun ini sangat cespleng. Jadi kalau lah kita harus mengucapkan astagfirullah saja, tetap dalam hati kita mengingat, bukan berarti saya tidak percaya kepada ampunanmu ya Allah, tetapi kalau mau cespleng juga ragu, misalnya seluruhnya dibaca secara utuh yang dalam bahasa Mbah Nun tadi disebut sebagai wirid bulatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.